kita ini sedang disuruh makan makanan-makanan yang sesungguhnya tidak kita mengerti betul, misalnya hak asasi, misalnya apa ya, ya macam-macam lah. Hak itu kalau bahasa Inggrisnya human right. Dalam bahasa Indonesia kita sebut hak. Itu bukan kata asli Indonesia, itu kita ambil dari bahasa Al-Quran, al-haqqu, hak. Hak itu artinya bukan hak seperti dalam bahasa Indonesia. Hak itu artinya yang benar. Jadi kalau yang benar itu memberi, ya harus memberi. Kalau yang benar itu menerima, harus menerima. Artinya keniscayaan, itu namanya hak. Nah sekarang human right. Human right ini, saya bukan tidak setuju, saya setuju perjuangan untuk hak-hak kemanusiaan. Cuman tolong jangan diputus hubungannya dengan akar sejarahnya manusia sendiri. Karena kalau ngelihat akarnya, manusia itu tidak punya hak apa-apa. Apa hak Anda atas mata Anda, sedangkan Anda tidak pernah bisa menciptakan mata Anda sendiri. Orang tua Anda pun tidak pernah bisa menciptakan mata Anda. Apa hak Anda atas hidung Anda, atas tangan kaki Anda? Anda tidak punya hak apa-apa. Yang berhak adalah yang menciptakan dan yang memiliki. Sementara tidak ada satu helai rambut pun dari kepala kita yang kita pernah mampu menciptakannya dan kita pernah mampu memilikinya. Jadi sesungguhnya kalau mau ngomong hak-hak itu ya hak pinjaman lah. Makanya kapitalisme dan sosialisme kan bertengkarnya di situ. Sosialisme menganggap semua milik negara, individu tak punya hak. Kalau kapitalisme, individu punya hak. Kan gitu, sehingga ada liberalisme dan seterusnya. Di dalam Islam, di tengah-tengahnya, itu hakmu dalam batas tertentu. Itu bukan hakmu dalam batas yang lain. Katakanlah tangan kita ini, tangan ini, ya kita diberi hak pakai. Tapi Tuhan kapan aja bisa ngambil, terserah. Kalau besok dibikin stroke, ya diambil. Kan gitu. Jadi hak itu harus dalam batas pengertian asal-usul. Bahwa sesungguhnya kita itu tidak berhak apa-apa. Jadi kalau ngomong hak, menurut saya, pakailah hak asasi ketika engkau melihat orang lain. Tapi ketika engkau melihat dirimu sendiri, jangan katakan hak asasimu. Katakanlah kewajiban asasimu. Kan harus seimbang antara wajibmu dengan hakmu. Kan, gitu. Nah seringkali kan gitu mas, kalau kita ngelihat diri kita ingat hak. Kalau ngelihat orang lain, kita ingat kewajiban. Kan gitu. Kalau orang lain disuruh-suruh, kalau kita dibebas-bebaskan. Tapi memang manusia itu begitu sukanya. Kalau baca Quran ada kafirun, itu mesti orang lain itu. Musyrikun, itu anak sana itu musyrikun. Oh, apalagi fasikun, itu politisi-politisi. Kalau muslimun, itu saya. Mukminun, itu saya, keluarga saya. Mukmin. Jadi yang baik-baik selalu kita ambil, yang jelek-jelek selalu kita lempar kepada orang lain. Demikian juga soal keuntungan. Asal yang namanya hak itu milik kita, asal yang namanya kewajiban milik orang lain. Sesungguhnya kedewasaan dan keselamatan terletak di ruang yang sebalik. Mari kita ambil kewajiban dan mari kita berikan hak kepada orang lain. Maka engkau akan mendapatkan dua kali lipat dibanding kalau engkau melakukan sebaliknya. Saya tidak bisa membuktikan ini karena buktinya hanya bisa terjadi kalau Anda melakukannya. Terima kasih.